بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan senantiasa memberikan nikmat dari sisinya. Dan salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti tuntunan beliau dengan baik sampai hari kiamat. Hadirin yang rahimakumullah, telah berlalu penjelasan, sebagian penjelasan hukum seputar puasa, tentang hukum azan. Dan kesimpulnya, azan itu hukumnya apa? Azan iqamah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika di suatu daerah sudah cukup di satu daerah orang yang memandangkan azan, maka gugur bagi kaum muslimin yang lainnya, gugur kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya untuk memandangkan azan. Sekarang, jika di satu daerah tidak dikumandangkan azan, apakah sholat mereka sah ataukah tidak sah? Jika tidak dikumandangkan azan, apakah sholat jamaah mereka sah atau tidak sah? Tidak ada azan, tidak ada iqamah, sah tidak sholatnya? Ya, tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Tapi mereka semua berdosa karena tidak ada yang memandangkan azan atau iqamah. Ya. Kemudian kapan adzan dan iqamah, bagi siapa adzan dan iqamah itu diwajibkan, dan untuk sholat apa? Adzan dan iqamah itu diwajibkan bagi siapa? Bagi siapa? Laki-laki muslim yang sudah balik berakal. Dalam sholat apa? Sholat lima waktu berjamaah masuk Jumat. Baik sholat tersebut ditunaikan pada waktunya maupun dalam kondisi di qadha, dikerjakan bukan pada waktunya karena suatu udzur. Baik dalam kondisi tinggal maupun safar. Yang jelas sholat lima waktu berkaitan dengan sholat lima waktu yang dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian bagi siapa yang sholat sendirian di suatu negeri, maka dia dan telah dikumandangkan adzan, diserang sholat sendirian di suatu negeri. Dan di negeri itu sudah ada yang mengumandangkan adzan, maka jika dia mencukupkan diri dengan adzan mereka, dengan adzan orang lain, ini sudah cukup untuk menghilangkan tanggungan. Ini sudah cukup. Jika dia adzan sendiri dan qomat sendiri, maka ini lebih baik dalam rangka mendapatkan keutamaan adzan. Iya. Nggih, Pak Geno. Saya pun mireng ing masjid yang lain, jenengan salat sendirian, ora enek koncone. Ndak apa-apa adzan qomat sendiri. Iya. Yeah. Kemudian demikian pula apabila ada satu jamaah yang luput sholat, jadi dia hadir di masjid, orang-orang sudah pada sholat, tapi rombongan ini belum sholat. Jika dia mencukupkan diri dengan azan mereka, azan orang yang duluan sholat, maka ini pun sudah cukup. Tapi yang paling utama adalah dia adzan sendiri dan qomat sendiri. Artinya jemaah itu ada yang adzan dan ada yang mengumandangkan iqamah untuk sholat. Itu yang paling utama. Ya. Jadi demikian perbuatan Anas bin Malik dari disebutkan dari Abu Utsman. Oh, nah, nama Abu Utsman siapa? Tapi yang nampak Abu Utsman An-Nahdi. Dia berkata, telah datang kepada kami Anas bin Malik di Masjid Bani Sa'labah. Kemudian beliau berkata, qad shalaitum, apakah kalian sudah sholat? Maka kami menjawab, iya, kami sudah sholat. Lalu Anas pun berkata kepada seorang lelaki, adzin fa'adana wa'akoma, kumandanganlah adzan, maka dia pun kemudian memandangkan adzan dan qomat, kemudian sholat dengan berjamaah. Jadi jamaah kedua. Walaupun jamaah kedua, di sini apa? Anas tetap menyuruh untuk adzan dan qomat. Ini afdolnya, utamanya. Seandainya tidak dilakukan adzan dan iqamah, itu pun tidak mengapa, karena sudah adzan sebelumnya, sudah ada iqamah sebelumnya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan hukum adzan bagi wanita, adzan dan iqamah bagi wanita, jadi jumhur ulama berpendapat tidak diwajibkan bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Tidak diwajibkan bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Bahkan tidak boleh menurut jumhur ulama. Tetapi sebagian ulama berpendapat, apabila para wanita itu bersendirian dari laki-laki, mungkin berada di satu tempat, semua wanita, kemudian ada yang adzan ada yang memandangkan iqamah, maka itu bagus, karena adanan iqamah adalah zikrullah. Adalah zikrullah. Dan pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya, "Hal 'ala nisa'i adan?" Apakah ada kewajiban bagi wanita untuk adzan? Faghadiba, maka Ibnu Umar pun marah. Waqala anha an dzikrillah. Dia pun berkata, apakah saya mau melarang seseorang dari dzikrillah? Ya. Jadi adzan iqamah adalah zikir. Karena zikir maka tidak terlarang bagi wanita untuk adzan dan iqamah. Ya. Kemudian di dalam satu riwayat disebutkan dari Ma'mar bin Sulaiman dari ayahnya. Di ayahnya berkata, "Kunna nas'alu Anasan." Kami dulu pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Hal 'ala nisa'i adzan wa iqamah?" Apakah wanita itu wajib untuk adzan dan iqamah? Qala la, tidak. Wa in fa'alna fa huwa dzikrun. Apakah bagi wanita, apakah ada kewajiban bagi wanita untuk adzan dan iqamah? Apa jawaban Anas? Tidak. Tidak wajib. Wa in fa'alna fa huwa dzikrun. Dan jika mereka melakukan hal itu maka itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Ya. Jadi tidak bisa menyalahkan jika ada wanita yang adzan dan iqamah selama itu berada di lingkungan wanita dan tidak terdengar oleh laki-laki, dan suara berarti suaranya tidak dikeraskan seperti laki-laki, tidak sekeras seperti adzan laki-laki. Iya. Syekh Ibn Utsaimin beliau menguatkan yang nampak membolehkan iqamah bagi wanita. Wanita memandangkan iqamah. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah. Kemudian untuk salat-salat yang dijamaah. Ya, salat-salat yang dijamaah. Apabila ada dua salat yang dijamaah di satu waktu, seperti menjamak antara sholat asar bersamaan dengan sholat duhur, di waktu sholat duhur juga sholat maghrib bersama sholat isya, ini dimisalkan menjamak sholat asar dan duhur bersama duhur di waktu sholat duhur di hari Arafah, menjamak sholat maghrib dan bersama dengan sholat isya di Musdalifah, maka jika hal itu dicukupkan dengan satu adzan saja, atau maka hal itu cukup dengan satu adzan dan dikumandangkan iqamah untuk masing-masing sholat. Ya. Dikumandangkan adzan satu kali dan iqamahnya dilakukan setiap kali untuk masing-masing sholat. Ya. Dan kemarin disebutkan tentang syarat-syarat adzan. Yang pertama apa? Masuk waktu sholat. Dua. Berniat. Niat adzan dan juga ibadah karena Allah. Tiga. Ditunaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Empat. Kosong atau lepas dari kesalahan-kesalahan yang bisa merubah arti dalam menunaikan adzan. Lima. berurut kalimat azan itu dikumandangkan secara berurut juga berturut-turut tanpa selang waktu yang lama antara satu dengan yang lain. Kemudian apa lagi? Diperdengarkan kepada selain yang hadir. Ya. Jadi kumandangkan untuk semua orang. Minimal yang di wilayah itu. Ya. Apa lagi kemarin? Ya. Jumlah bilangan azan itu sebagaimana telah datang dalam as-sunnah, dalam hadis. Ya. Untuk orang yang mengumandangkan azan, yang afdol siapa? Yang afdol adalah yang nyaring suaranya, yang keras suaranya. Ini yang afdal. Apa lagi? Suaranya bagus. Dan bagus pula dalam mengumandangkan adzan. Dalam menunaikan. Jadi keras suaranya, kemudian bagus suaranya dan baik dalam menunaikannya. Ya. Adapun ketentuan harus untuk masalah amanah, ya harus orang yang amanah. Orang yang mengadakan harus orang yang amanah. Jika dia tahu waktu untuk sholat dan dia pun menunaikan atau mengumandangkan adzan iqamah pada waktunya. Ya. Apakah disyaratkan dia adalah orang yang mengerti waktu sholat? Apakah disyaratkan padanya untuk yang muadzin itu harus tahu waktu sholat? Disyaratkan tidak. Disyaratkan tidak. Syaratnya harus dia adalah orang yang tahu waktu sholat. Ya tidak disyaratkan dengan tidak harus orang yang tahu waktu sholat. Sebab apa? Ibnu Ummi Maktum itu orang yang buta. Apakah dia tahu waktu sholat sendiri? Ya? Orangnya buta. Kan tidak bisa. Ya. Yang mengerti biasanya orang yang bisa melihat, ya kan? Oh ini fajar sudah terbit. Oh matahari sudah tergelincir dari tengah langit menuju ke barat. Oh matahari sudah tenggelam dan sebagainya. Siapa yang tahu? Orang yang bisa melihat kan gitu. Ya, ini Ibnu Maktum itu menjadi salah satu muadzin, tukang adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau buta. Ini menunjukkan apa? Tidak disyaratkan bagi orang yang adzan adalah orang yang mengerti waktu sholat. Terus bagaimana kalau dia tidak tahu waktu sholat, misalnya buta, maka yang lain dia mengumandangkan adzan tatkala diberitahu oleh orang yang adil, yang amanah. Ya. Jadi seperti apa? Ibnu Ummi Maktum untuk adzan dikatakan kepadanya, asbahta, asbahta, kamu telah masuk waktu subuh, artinya suruh adzan. Karena sudah masuk waktu subuh. Ini. Jadi yang lain memberitahu. Kalau ada anak kecil yang mumayyiz, tentang anak kecil yang mumayyiz sudah tamyiz, apakah boleh memandangkan adzan atau tidak? Ini diperbolehkan jika apa? Dia mengikuti adzan masjid yang lain. Oh, masjid yang lain sudah adzan dan orangnya terpercaya. Orang yang adzan terpercaya. Kemudian anak kecil ini adzan. Maka sah adzannya. Boleh. Atau yang kedua apa? Ada orang yang lain yang terpercaya, beritahu, ini nak, ini sudah waktunya adzan, kamu adzan dulu. Ya. Ini baru diperbolehkan anak tersebut apa? Mengumandang adzan. Tapi kalau anak tersebut tidak mendengar dari masjid yang lain, juga tidak ada yang mengkabari, padahal dia juga belum paham tentang orang tersolat, ya ini tidak boleh mengumandangkan adzan. Kalau tidak tahu. Ya. Ya hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya tentang tata cara memandangkan adzan atau beberapa cara atau jenis-jenis adzan, jenis-jenis lafaz adzan. Ya. Jadi yang pertama tentang kaifiyah tata cara memandangkan adzan. Ini yang pertama, adzan yang berjumlah 15 kalimat. Adzan yang berjumlah 15 kalimat. Ini berarti takbirnya, untuk takbirnya 4 kali. Adapun yang lainnya nanti berapa? 2 kali. Ya. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Said. Tatkala Rasulullah memerintahkan manusia untuk memberikan isyarat tanda kepada manusia untuk berkumpul untuk sholat, ya, dengan menggunakan nakus. Apa nakus? Ada yang mengartikan apa? Lonceng, ada yang mengartikan bel, ada yang mengartikan kentongan. Ya. Itu pertama untuk mengumpulkan manusia. Maka apa? Kata Abdullah bin Said, atofabi wa ana naimun rajulun. Ketika saya tidur, saya di keliling oleh seorang lelaki. Yahmilu naqusa, yang membawa tadi apa? Lonceng atau semisal itu di tangannya. Faqultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, ya Abdullah, ya hamba Allah, atabi'un naqusa, apakah engkau mau menjual nakus itu? Faqala, wa ma tasna'u bihi? Kemudian orang ini berkata, apa yang kamu hendak kamu lakukan dengannya? Qala, Abdullah bin Zaid berkata, aku berkata, nad'u bihi lis-shalah. Kami ingin memanggil dengannya untuk sholat. Panggil orang dengannya untuk sholat. Ini maksudnya untuk mengumpulkan orang dengan perantaraan nakus tadi. Mungkin ya lonceng atau kentongan atau semisal. Qala, afala aduluka ala ma huwa khairun min dhalik. Maka orang ini berkata, tidakkah engkau mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Qultu bala. Lalu aku pun mengatakan, iya, tentu. Qala, dia berkata, taqul, kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala sunnah, hayya 'ala sunnah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini adalah lafaz adzan yang biasa kita gunakan dan juga biasa digunakan oleh kaum muslimin di daerah kita. Iya. Kemudian semasta'khara ghara ba'id. Kemudian dia agak mundur, tidak jauh, dan dia berkata, summa taqul, kemudian kamu mengatakan, idza aqamta sholata. Kemudian kamu katakan, apabila kamu mengumandangkan iqamah untuk sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'ala sholah, hayya 'ala al-falah, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Itu mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Ada orang yang mengarahkan seperti itu dalam memanggil manusia untuk sholat. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala aku sudah masuk pagi hari, di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku beritahukan hal itu kepada beliau. Aku beritahukan apa yang aku lihat dalam mimpi. Ya. Nabi bersabda apa? Inna hadza ru'ya haqqin. Sungguh ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Fakum ma'a Bilalin. Maka berdirilah kamu bersama Bilal. Fa'alki alaihi. Ajarkan, sampaikan kepadanya maraita. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu lihat dalam mimpi? Sampaikan kepada Bilal, ajaran kepada Bilal tentang lafaz-lafaz adzan. Fal yu'adzin bihi, dan hendaklah dia, Bilal ini, mengumandangkan azan dengannya. Fa innahu anda sautan minka. Sebab dia itu anda sautan minka. Walaupun apa mana anda yang nampak mungkin karena Bilal ini lebih keras suaranya daripada kamu. Ya. Fakumtu ma'a Bilal fa'ja'altu ulakkinuhu anhu wa yu'adzinu bihi. Ya. Maka aku pun berdiri bersama Bilal, kemudian aku mentalkin Bilal. Ya. Aku mendekte lafaz-lafaz adzan kepada Bilal. Dan dia pun memandangkan adzan dengannya. Ya. Dan masih panjang hadisnya. Ini tentang lafaz adzan yang jumlahnya 15 kalimat ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Ya. Dengan pula lafaz iqamah yang jumlahnya ada 11 itu disebutkan dalam hadis ini. Ya. Ini cara yang pertama mengumandangkan adzan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan 19 kalimat. Ya. Lafadznya sama dengan yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, sama lafadznya, hanya ada pengulangan pada dua kalimat syahadat. Ada pengulangan pada dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat yang pertama itu dilafadzkan dengan tidak terlalu meninggikan suara. Adapun kalimat syahadat yang berikutnya itu dilafadzkan dengan dikeraskan. Ini disebutkan dalam hadis Abu Mahdzurah riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, di mana Rasulullah itu mengajarkan kepada Abu Mahdzurah adzan yang lafaznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dengan suara yang rendah, tidak terlalu tinggi. Summa qala, kemudian Nabi bersabda apa? Irji famdud min sautik. Ulangi, kemudian panjangkan suaramu, tinggikan suaramu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda apa? Kul, ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, suaranya dikeraskan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, suaranya dikeraskan. Ini. Jadi yang pertama tidak keras, kemudian yang pengulangan ini dilakukan dengan suara yang keras. Dan seterusnya. Itu perbedaan antara apa tata cara yang pertama dengan yang kedua. Kalau cara yang kedua itu syahadanya diulang. Dan dalam pengulangan itu suaranya yang keras. Adapun yang pertama itu dengan suara yang tidak keras. Coba Haidar praktekan untuk adzan, tata cara adzan yang kedua. Seperti adzan biasa, tapi ketika syahadat, dari masyadat itu yang pertama tidak keras, yang kedua dikeraskan, pengulangannya dikeraskan. Coba. Ada nih dan biasanya apa? Coba. Yang keras tidak apa-apa, biar nanti karena yang pertama itu tidak keras nanti untuk syahadatnya. Yang nanti kalau suaranya begitu semua berarti podo ya suaranya bedanya. Ya coba, yang agak keras. Kok podo? Hah? Suaranya kok podo? Hah? Coba. Elias. Nias. Hah? Iya. Yang keras. Ngatuk kan, ngatuk. Iya, berdiri siapa? Ini. Siapa? Yang keras nanti untuk bedakan yang syahadatnya enggak bisa kalau begitu. Yang keras. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seterusnya keras. Iya. Ini namanya tarji. Iya. Jumlah kalimatnya berarti berapa? 19 ini, kalau dihitung. Kemudian cara yang ketiga, dengan 17 kalimat. Sama seperti yang kedua, tata cara yang kedua. Tata cara yang kedua, tapi apa? Takbir pertamanya hanya dua kali. Ya. Jadi hanya Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bedanya apa? Takbir pertamanya hanya dua kali. Ya. Tentang dalilnya, dalilnya adalah hadis Abi Mahdhurah. Dan ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hadis ini. Hadis untuk tata cara yang ketiga, ada yang mengatakan hadis ini dianggap syadz, dianggap ganjil, lemah karena menyelisih riwayat-riwayat yang lain yang dari sahabat Abu Mahdhurah. Riwayat-riwayat yang lain menyebutkan takbirnya sebanyak 4 kali, tapi di sini apa? Hanya disebutkan sebanyak 2 kali untuk awal adzan. Hanya dua kali, hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak 4 kali. Tapi ada ulama yang menguatkan hadis ini, menguatkan hadis ini. Ya. Untuk pelafatan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dilafadzkan dua takbir itu dengan sekali nafas. Tidak boleh dua kali. Tidak boleh apa? Allahu Akbar. Ambil nafas, Allahu Akbar. Nanti Allahu Akbar, ambil nafas, Allahu Akbar. Jadi dua lafaz takbir langsung sekali bernapas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti baru bernapas. Ini. Sekarang apakah disambung atau diwakafkan pada Allahu Akbar yang pertama? Misal, apakah dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar berarti disambung atau Allahu Akbar, Allahu Akbar? Yang kami pahami dari Syekh Ali Al-Hudaifi kemarin, beliau menyampaikan boleh kedua-duanya. Jadi boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi yang jelas sekali napas atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada pun penjelasan tentang tata cara iqamah, dan ada dua cara, insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang lain. Jadi ini mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.